cinta, ternyata ada yang punya rasa tresno kui tutu amarga bondo sayang lan kemati ngalah ke jajae rodo. Namun senyuman dan tangis akan tetap. kita berpikir.